Abu Talha ketika membaca ini di akhir-akhir kehidupannya, dia pun mengatakan, wallahi ayat ini tidak memberi udzur. Engkau sudah berperang di zaman Rasulullah SAW sampai Rasulullah meninggal. Berikutnya, engkau berperang di zamannya sampai Umar meninggal. Engkau tetap berperang di zamannya namanya Umar radhiyallahu taala sampai Umar radhiyallahu taala meninggal. Dan aku tetap masih berperang. Akhirnya dia pun berperang. Sehingga dia naik kapal laut dalam ia kami karunia di atas kapal. Sehingga mereka dapat di laut daratan untuk mereka tumbuhkan di atasnya sebuah setelah 9 hari. Ternyata jasadnya tidak berubah sama sekali. Walaupun dilihatkan dalam kondisi 9 hari. Nanti setelah mereka dapat daratan, maka mereka menumbuhkan. Jadilah demikian di para wali paham oleh para sahabat dan para dalikum khairul lakum subhanahu wa ta'ala dalikum khairul lakum jadi baik untuk kalian jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini untuk ta'ala jika sekiranya kalian berkati ini orang-orang dipanggil oleh Allah beda yang mulai dari sini Allah SWT mulai membongkar kedok di orang-orang menang. Kata Allah SWT, "Longkan alam al-Qalib wa sattaman khasil al-Qalib." Ada itu orang-orang menang, seandainya yang kau hadapi ini adalah pasukan perang yang jumlahnya sedikit, kemudian mereka ada ganimahnya banyak, kuasa paling kasih dan juga perjalanan tidak begitu jauh. Sementara ini perang Tabuk yang diajarkan orang-orang untuk berperang melawan orang-orang Romawi yang jumlahnya lebih banyak, prajuritnya lebih terlaki, perlengkapan persenjataannya lebih memadai. Perjalanan panjang di ujung Syam, barakallahu, di kondisi cuaca yang sangat panas. Cuaca yang sangat panas. Maka mereka mengatakan bahwa sekarang panjang seandainya perjalanannya tak begitu jauh dan tak mampu. Bicara orang Nabi terkini. Sebenarnya ganimahnya banyak, tidak repot, tak lelah, tidak jauh perjalanan, tidak terbaru. Walakin ba'u alaihim syuq. Akan tetapi mereka melihat bahwa perjalanan begitu jauh, cuaca begitu panas, pasukan yang akan dihadapi memang mengerikan untuk mereka. Sehingga mereka banyak alasan. Masalahnya ini kami tidak mampu, kami banyak alasan yang mereka lakukan, mereka sampaikan. Lalu istata'na lakhrajna ma'akum. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuhlikuna anfusahum. Dengan itu sumpah yang mereka lakukan, yang mereka ucapkan atas nama Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka dusta dalam sumpahnya. Mereka menyebutkan alasan-alasan yang sebenarnya tidak beralasan. Mereka membuat-buat alasan yang tidak demikian adanya. Maka Allah mengatakan yuhlikuna anfusahum, mereka membinasakan diri mereka ini, orang-orang munafikin. Wallahu ya'lamu innahum lakadibun, dan Allah Subhanahu wa taala sangat tahu bahwa sungguh mereka adalah para pendusta. Orang-orang munafikin begini modelnya. Barakallahu fikum. Kenapa mereka tidak mau ikut perang? Karena mereka sungguhnya tidak mau mati. Mereka sengaja pura-pura masuk Islam ini karena untuk menjaga nyawa mereka dan menjaga harta mereka supaya tidak mati, supaya tidak diambil hartanya. Sehingga perang itu adalah sesuatu yang sangat berat bagi mereka. La haula wa quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan innahum, sesungguhnya mereka adalah para pendusta. Alasan-alasan yang mereka utarakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dusta belaka. Bahwa kami demikian ya Rasul, kami sakit, kami tidak mampu, kami agada. Wallahul musta'an. Ini dua ayat sebagai pengingat untuk kita. Perintah untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Susah, senang, ringan, berat, tua, muda, miskin, kaya, harus keluar berperang. Tapi itu lebih baik untuk mereka. Sementara orang-orang munafikin, tapi kata Allah SWT, seandainya itu adalah peperangan yang sangat mudah, ganimah yang banyak, perjalanan tidak begitu jauh, maka mereka akan ikut. Tapi karena perjalanan jauh, taib, musuh begitu kuat, tangguh, dari panas terik menyengat, maka mereka pun cari-cari alasan, bersumpah atas nama Allah dengan alasan itu agar supaya diterima. Allah nyatakan mereka sesungguhnya telah membinasakan diri mereka sendiri. Dari Allah ya'lamu innahum lakadzibun, dan Allah Maha mengetahui bahwa sungguh mereka adalah para pendusta. Ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita berikan kepada Tuhan. Jadi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.